بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينكر شيئا مما قال الله أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tidak ada antara seorang hamba dengan keberadaannya sebagai seorang mukmin hingga ia menjadi kafir, kecuali dengan ia mengingkari sesuatu dari apa yang Allah Ta'ala turunkan, atau ia menambah pada ucapan Allah, atau ia mengurangi pada ucapan Allah, atau ia mengingkari sesuatu dari apa yang Allah ucapkan, atau ia mengingkari sesuatu dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqillaha rahimakallahu wanzur li nafsika وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. Maka bertakwalah engkau kepada Allah, semoga Allah merahmatimu, dan perhatikanlah dirimu, dan jauhilah olehmu sikap melampaui batas di dalam agama ini, karena sesungguhnya sikap melampaui batas di dalam agama ini bukanlah bagian dari jalan kebenaran sedikit pun. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يبين المصنف رحمه الله الأمور التي تخرج العبد min da'iratil islami. Al-Musannif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menjelaskan perkara-perkara yang mengeluarkan seorang hamba dari lingkaran Islam, yakni laisa bainahu wa baina an yadkhulal kufra illa wahidatun min hadhil asyai, yaitu tidaklah antara dirinya dengan masuk ke dalam kekafiran, yaitu tidaklah antara ia dengan masuk ke dalam kekafiran kecuali salah satu dari perkara-perkara ini. Imma an yajhada syai'an mimma anzalahu Allah Ta'ala, bisa jadi dengan ia mengingkari sesuatu dari apa yang Allah Ta'ala turunkan. Yunkiru ayatan aw suratan min suwaril Qur'ani walau qasiratan aw ayatan aw kalimatan min kitabillahi yajhaduha fahada la syakka yakfuru, yaitu ia mengingkari suatu ayat atau suatu surat dari surat-surat di dalam Al-Qur'an meskipun itu adalah surat yang pendek, atau ia mengingkari suatu ayat atau suatu kalimat dari kitabullah, ia mengingkarinya, maka orang ini tidak ada keraguan sama sekali, dia kafir. Au yazida fi kalamillahi, atau ia menambah pada ucapan Allah. Yazidu fi ayatin fi suratin yazidu fi nassin kama yazidu ar-rawafidu alam nashrah laka sadrak waj'alna 'aliyan sihrak, yaitu ia menambah pada suatu ayat, pada suatu surat, ia menambah pada suatu dalil, sebagaimana orang-orang Syiah Rafidah menambah pada firman Allah Ta'ala yang artinya, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Mithlu hadihil asyai hadha kufrun wala syakka, semisal perkara-perkara ini, ini merupakan kekafiran, tidak ada keraguan sama sekali. Aw yankusu, aw yankusu syai'an minal Qur'ani yahdifu ayatan aw yahdifu suratan fahada kufrun wala syakka, atau mengurangi, yaitu atau mengurangi sesuatu dari Al-Qur'an dengan menghapus sebuah ayat atau menghapus sebuah surat, maka ini merupakan kekafiran, tidak ada keraguan sama sekali. warwafidu yansibuna hadhihi ziyadata wan naqsa kadiban wazuran wa fujuran ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama liyukaffiruhum. Dan orang-orang Syiah Rafidah, mereka menisbahkan tambahan dan pengurangan ini secara dusta, bohong dan jahat kepada para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam rangka mengkafirkan mereka. Wa innama hiya min afa'ilihi musyani'ati. Padahal tambahan dan pengurangan tersebut berasal dari perbuatan-perbuatan mereka, orang-orang Syiah Rafidah yang buruk. Qala aw yunkira syai'an mimma qala Allah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, atau mengingkari sesuatu dari apa yang Allah ucapkan. Yajhadu syai'an mislal awwali, yaitu mengingkari sesuatu dari Al-Quran semisal yang pertama, yaitu yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di awal matan. Yajhadu syai'an mimma anzalallahu, yaitu ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah sebelumnya mengingkari sesuatu dari apa yang Allah turunkan. Fi ma'nal ibaratil ula, semakna dengan ungkapan yang pertama. Yunkiru syai'an mimma qala Allahu, ayatan aw suratan kama taqaddama, mengingkari sesuatu dari apa yang Allah ucapkan, apakah itu sebuah ayat atau sebuah surat sebagaimana yang telah berlalu. Aw yuridu wallahu a'lamu bihadha tsani yajhadu syai'an min sifatillahi sabitin fil kitabi was sunnati wallahu a'lamu. Atau yang dimaksud Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah wallahu a'lam dengan ungkapan yang kedua ini adalah mengingkari sesuatu dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang ditetapkan di dalam Al-Kitab dan Sunnah wallahu a'lam, au syai'un min umuril aqidati allati yaqa'u fiha ba'dul firaqi kal jahmiyati wa ghairihim, atau sesuatu dari perkara-perkara akidah yang terjatuh padanya sebagian golongan-golongan yang sesat seperti orang-orang Jahmiyah dan selain mereka. Qauluhu aw syai'an mimma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, atau mengingkari sesuatu dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yungkiruhu, yaitu ia mengingkarinya. Yungkiru hadithan au ahaditha mimma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ia mengingkarinya, mengingkari sebuah hadis atau hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hada inkana mutawatiran ankara mutawatiran minas sunnati fahada la syakka fi kufrihi wa la yukhtalafu fi kufrihi. Yang seperti ini, apabila hadis yang diingkari tersebut adalah hadis yang mutawatir, yang datang dari banyak jalan periwayatan dalam setiap tingkatan sanadnya, ia mengingkari yang mutawatir dari as-sunnah, maka ini tidak ada keraguan sama sekali tentang kekafirannya, dan tidak diperselisihkan tentang kekafirannya. Wa in ankara khabaran min akhbaril ahadi, yakni sahha an Rasulillahi alaihi salatu wassalamu wa yunkiruhu, fa ba'du a'immatil hadithi yukaffiruhu wa ba'duhum la yukaffiruhu. Dan apabila ia mengingkari sebuah khabar, yaitu hadis dari hadis-hadis ahad, yaitu yang datang dari sedikit jalan periwayatan, yaitu yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ia mengingkarinya, maka sebagian a'immah hadis mengkafirkannya, dan sebagian mereka tidak mengkafirkannya. Qad yakunu lahu udhrun yara annahu ma sahha aw yara anna fihi illatan aw ma syakala dhalika. Terkadang ia memiliki uzur. Ia berpandangan bahwa hadis tersebut tidak sahih, atau ia berpandangan bahwa di dalam hadis tersebut terdapat penyakit hadis atau yang semisal dengannya. Asyahidu intinya adalah anna hadhil umura khatiratun fala yuwarritil muslimu nafsahu fi syai'in minha. Intinya adalah bahwasanya perkara-perkara ini berbahaya, maka janganlah seorang muslim menjatuhkan dirinya ke dalam sesuatu pun dari perkara-perkara tersebut. لأنها تعني الكفر بالله تبارك وتعالى والخروج من دائرة الإسلام. Karena sesungguhnya perkara-perkara tersebut yaitu merupakan kekafiran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keluar dari lingkaran Islam. Wa hadhihi kulluha min syurutiha awil akhiru wallahu a'lamu. Dan perkara-perkara ini seluruhnya diantara syarat-syaratnya atau syarat yang terakhir, wallahu a'lam. Di sini ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, nampaknya ada ungkapan yang terhapus atau ungkapan yang dikira-kirakan. Yang dimaksud dengan kalimat ini wallahu a'lam adalah bahwa Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah hendak menyebutkan bahwa di sana ada syarat-syarat pengkafiran. Di antaranya adalah tegak padanya hujjah. Ini yang dimaksud dengan kalimat ini wallahu a'lam. Dan ini nampak dari kalimat setelahnya. Idza kana jahilan, yakni hadis al-ahdi bil islami أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء أو أنكر حديثا أو شيئا مما شرعه الله ولم تبلغه حجة من الحجج فهذا يعذر بجهله. Apabila ia orang yang terjatuh ke dalam kekafiran, apabila ia adalah orang yang bodoh, yaitu misalnya baru saja masuk ke dalam Islam, atau ia tinggal di pedalaman yang jauh dari para ulama, dan ia mengingkari sebuah hadis atau sesuatu yang Allah syariatkan, dan belum sampai kepadanya hujjah dari hujjah-hujjah, maka orang ini diberi uzur dengan kebodohannya. Walakinnahu yu'allamu, akan tetapi ia diajari, diberitahu. Fa'in asarra ala ra'ihi kafara. Kemudian apabila ia terus menerus dalam pendapatnya, maka ia kafir. Wa'in alima wastafada walhamdulillahi. Dan apabila ia telah mengetahui dan mau mengambil faedah, walhamdulillah. Wal qasdu hidayatun nasi, dan yang diinginkan adalah agar manusia mendapatkan hidayah. Hada wahunaka mukaffiratun ukhoru. Inilah, dan di sana ada perkara-perkara yang lain yang menyebabkan kekafiran. Min hasyakku والاستهزاء بالله أو آياته أو بآياته ورسوله والاستكبار وكفر النفاق والسحر والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. Di antara perkara-perkara yang lain yang menyebabkan kekafiran adalah keraguan. Yang dimaksud keraguan tentang sesuatu yang wajib diyakini. Mengolok-olok Allah atau ayat-ayatnya dan Rasulnya, bersikap sombong. Yang dimaksud bersikap sombong dari menerima sesuatu yang wajib untuk diterima oleh seorang muslim. Kekafiran dalam bentuk kemunafikan, sihir, dan berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.